am hadis atau riwayat yang berikutnya. Qala Malik ibn Anas rahimahullahu ta'ala. Qala Malik ibn Anas. Yang bisa menulis dengan bahasa Arab, menulis dengan bahasa Arab. Yang enggak bisa, tulis dalam bahasa Indonesia. Berkata Imam Malik ibn Anas rahimahullah, inna aqwaman ibtaghu al-ibadah wa adha'u al-ilma. Inna aqwaman ibtaghu al-ibadah wa adha'u al-ilma. Fa kharaju 'ala ummati Muhammadin sallallahu 'alayhi wa 'ala alihi wa sallam bi asyafihim. Fa kharaju 'ala ummati Muhammadin sallallahu 'alayhi wa 'ala alihi wa sallam bi asyafihim. Walau ibtaghaw al-'ilma la hajazahum 'an dhalik. Walau ibtaghaw al-'ilm la hajazahum 'an dhalik. خذ السبورة، السبورة والقلم، يلا، وامسح السبورة، امسح السبورة، وهات هنا، بيسا إملاء، ها؟ بيسا إملاء كا؟ ها بيسا؟ فاس تيجا؟ بيسا تا؟ فاس دوا؟ نعم، سأولاني، تدري فيلم بسارة، قال مالك ابن أنس رحمه الله تلس إن أقواما ابتغوا العبادة إن أقواما ابتغوا العبادة وأضاعوا العلم بسأل يا بس أنا بسأل كنرى إن أقواما ابتغوا العبادة وأضاعوا العلم فقد أضاعوا العلم فخرجوا على أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأسيافهم فخرجوا على أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأسيافهم ولو ابتغوا العلم لحجزهم عن ذلك ولو ابتغوا العلم لحجزهم عن ذلك. Artinya, berkata Malik ibn Anas rahimahullahu ta'ala, sesungguhnya beberapa kaum beribadah ketika mereka dalam keadaan mencari ibadah, mereka berupaya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi adha'ul ilma, tetapi melalaikan ilmu, apa akibatnya? Akibatnya mereka kharaju ala ummati Muhammad SAW. Akibatnya mereka keluar dengan pedang-pedang mereka memerangi umat Muhammad SAW. Umat Muhammad SAW adalah umat Islam, memerangi kaum muslimin. Maka mereka-mereka yang memerangi kaum muslimin dengan pedang-pedang mereka, menghalalkan darah kaum muslimin, menumpahkan darah kaum muslimin, mengkafir-kafirkan kaum muslimin, biasanya mereka adalah orang-orang yang adha'u al-ilm, melupakan ilmu, melalaikan ilmu. Hanya mereka ekstrim, melampaui batas, hanya mereka mulai kharaju ala ummati Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini isyarat dari Imam Malik ibn Anas rahimahullah bahwa khawarij, para pemberontak khawarij atau kaum sesat yang bernama khawarij adalah orang-orang yang ibtaghaw al-ibadah wa adha'u al-ilm. Orang-orang yang semangat beribadah tetapi melalaikan ilmu. Semangat beribadahnya sampai diriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa ibadah mereka itu mengalahkan ibadahnya para sahabat. Jidat-jidat mereka dikatakan tebal karena banyaknya sujud. Kulit-kulit mereka dalam keadaan kuning karena kurang tidur. Dan mereka dalam keadaan kurus karena seringnya berpuasa. Setiap siang hari mereka berpuasa, setiap malam mereka ibadah, setiap hari mereka selalu berpuasa, sholat malam, puasa, sholat malam, sehingga badan-badan mereka kurus, kering, kuning warnanya, kurang tidur, dan seterusnya. Demikian diriwayatkan secara detail oleh Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma tentang tingginya ibadah mereka. Berarti untuk ibadah, na'am, mereka ibtaghaw atau ibtaghaw al-ibadah. Mereka semangat beribadah. Mereka mencari ibadah, mengerjakan ibadah, tetapi sayang adha'u al-ilma. Mereka melalaikan ilmu, enggak belajar. Melalaikan ilmu, enggak ngaji, enggak belajar, enggak mempelajari Quran dan Sunnah dari para sahabat. Mereka dalam keadaan bodoh. Apa akibatnya? Fa kharaju. Fa ini menunjukkan fa sababiyah, yakni akhirnya dengan sebab itu kharaju ala ummati Muhammad SAW. Akhirnya atau maka mereka keluar dengan pedang-pedang mereka melawan atau memerangi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka ini kadang disebut dengan nama Khawarij. Kadang-kadang mereka dijuluki Al-Qurra, para pembaca Quran. Kenapa demikian? Karena mereka dalam keadaan untuk masalah baca Quran, untuk masalah mereka ibadah, tidak ada yang ngalahkan. Hebatnya, bahkan ketika mereka ditangkap, mereka dalam keadaan di penjara tetap baca Quran. Sampai ketika mereka disiksa, tetap lidahnya baca Quran. Tapi sayang, mereka tidak paham apa yang dibaca. Sebagaimana diriwayatkan oleh Rasulullah SAW, la yujawizu hanajirahum. Baca Quran mereka tidak melewati kerongkongan mereka. Tidak masuk ke dalam hati, tidak paham, tidak ngerti. Akhirnya mereka menafsirkan seenak sendiri. Akibatnya, kharaju ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bi asyafihim, dengan pedang-pedang mereka. Kemudian kata Imam Malik rahimahullah, walau ibtaghaw al-ilma, kalau saja mereka mencari ilmu, lahajazahum an dzalik, kalau saja mereka cari ilmu, niscaya mereka akan terhalang dari perbuatan tersebut. Niscaya mereka akan terhalang dari perbuatan tersebut. Lahajazahum an dzalik. Kalau saja mereka belajar ilmu, niscaya mereka akan terhalang. Yani tidak akan mereka memerangi umat Muhammad dengan pedang-pedang mereka sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Niscaya mereka tidak jadi khawarij. Niscaya mereka tidak akan sesat. Berarti di sini Imam Malik rahimahullah menerangkan sesatnya khawarij karena satu masalah. Mereka tidak mempelajari ilmu. Semangat ibadah tinggi, tapi ilmu enggak ada. Akhirnya sesat. Maka antum, kalian para thullabul ilm, jangan lupa. Ini aham syai, mempelajari ilmu. Jangan sampai menyanyiakan ilmu. Sesaat mencari ilmu, apa kata para sahabat? Ahabbu ilayya, sungguh lebih aku sukai daripada ibadah semalam suntuk. Aku duduk di majelis fiqih, kata Ibn Mas'ud, sesaat saja, sungguh lebih aku sukai daripada puasa satu hari dan sholat semalam suntuk. Demikian pula kata para sahabat yang lainnya, bahwa mempelajari ilmu sangat amat pentingnya. Wal ilmu khairun minal amal. Ilmu lebih penting, lebih utama daripada beramal. Kalau beramal tanpa ilmu, akibatnya faraju ala ummati Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ibtaghaw al-ibadah, mereka cari ibadah, artinya beramal, berpuasa, zikir, salat, puasa, zikir, salat. Tetapi adha'u al-ilm, akibatnya kharaju ala ummati Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dinukil ucapan Imam Malik dari kitab Iftah dari Sa'adah, juz pertama halaman 119. قال أبو الأسود الدولي ويقال أيضا الديلي kadang dipanggil juga atau dibaca dengan الديلي kadang dibaca dengan الدولي على كل حال قال أبو الأسود الدولي ليس شيء أعز من العلم الملوك حكام على الناس والعلماء حكام على الملوك. تذكرة السامع. قال ابن الأسود الدؤلي رحمه الله: ليس شيء أعز من العلم، والملوك حكام على الناس، والعلماء حكام على الملوك. قال ابن رحمه الله: tidaklah ada sesuatu, laisa syai'un, tidaklah ada sesuatu a'azzu minal ilmi, minal ilmi, yang lebih mulia daripada ilmu. Tidak ada sesuatu pun yang lebih mulia daripada ilmu. Laisa syai'un a'azzu minal ilmi, tidak ada sesuatu pun yang lebih mulia daripada ilmu. Kaifa dzalik, bagaimana dikatakan enggak ada sesuatu yang lebih mulia daripada ilmu? Diterangkan oleh beliau, oleh Abu Al-Aswad Ad-Duali rahimahullah: al-muluku hukamun 'alan nas, para raja dan para penguasa, para raja adalah hukamun, para penguasa merupakan hukamun 'alan nas, yang menghukumi manusia. Para penguasa, para raja adalah orang-orang yang menghukumi manusia. Orang-orang yang menghukumi manusia. Wal ulama, sedangkan para ulama adalah yang menghukumi para raja. Yang menghukumi para raja. Menghukumi maknanya mengatur hukum. Sehingga yang namanya para penguasa, para raja, presiden, segala macam, yang dianggap orang-orang tinggi, orang-orang mulia, mereka mengatur manusia. Tetapi para ulama mengatur para raja. Berarti di sini yang dikatakan al-izzah lillahi wa lirrasul, yang namanya kemuliaan al-izzah milik Allah, milik Rasulnya, dan juga milik orang-orang mukmini, dan kemudian milik orang-orang mukmini. Falillahi al-izzatu wa lirrasulihi wa lilmu'mini, kemuliaan milik Allah, milik Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Tentunya yang dimaksud orang-orang beriman yang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, Allah mengangkat orang-orang beriman di antara kalian yang berilmu. Maka kata beliau, kata Abu Aswad, laisa syai'un a'azzu minal ilm, enggak ada sesuatu yang lebih mulia, yang lebih tinggi daripada ilmu. Adapun raja-raja, mereka menghukumi manusia, mengatur manusia, sedangkan para ulama mengatur para raja. Raja ketika tanya mana yang halal, mana yang haram, siapa yang menjawab? Para ulama. Raja ketika minta bimbingan, ini bagaimana caranya, siapa yang ditanya? Ulama. Ketika gak bisa sholat, gak bisa puasa, siapa yang ngajarinya? Ulama. Sehingga wal ulama wa hukamun 'alan nas, para ulama adalah orang-orang yang memberikan fatwa, memberikan hukum untuk para raja. Sehingga kalau dibandingkan mana yang lebih tinggi, yang lebih tinggi adalah ulama daripada para raja. Para raja dalam keadaan dia mengatur sebentar, kemudian turun. Setelah turun dari kerajaannya, dia dari menjadi rendah, tidak lagi disebut-sebut orang. Tetapi para ulama terus ilmunya dipakai terus-menerus. Imam Bukhari sejak hari itu sampai hari ini kitabnya masih tetap dipakai, dan tetap kita baca kitabnya dan mengucapkan qala al-Bukhari rahimahullah, qala Imam Muslim ibn Hajjaj rahimahullah. Selalu kita menyatakan mereka para ulama, dan terus menerus disebut-sebut dan terus menerus diingat oleh kaum muslimin. Ini menunjukkan al-ilmu a'azzu syai, yang paling tinggi dan paling mulia di antara segala sesuatu. Laisa syai'un a'azzu minal ilm, enggak ada sesuatu yang lebih tinggi daripada ilmu. Ada seorang wanita istri seorang khalifah di masa Bani Umayyah. ketika dia dari rumahnya melihat dari jendelanya, dan biasa rumah-rumah ketika itu yang di bawah itu buat laki-laki dengan perempuan di atas, sehingga dia melihat dari jendela ada keramaian yang luar biasa, yang dia terheran-heran, ada apa? Tanya kepada orang yang anak buahnya, ada apa di depan? Dijawab, ada Ibnu Mubarak. Ada Ibnu Mubarak, ini seorang ulama yang datang ke negeri tersebut. Kata dia, sungguh demi Allah, yang namanya kemuliaan itu adalah itu. Yang namanya kemuliaan itu, bukan ini. Artinya suami saya tidak seperti itu disambutnya. Tidak seperti Imam Ibnu Mubarak rahimahullah. Ketika mereka kedatangan ulama, mereka berduyun-duyun dalam keadaan dari seluruh pelosok mereka ingin melihat imam, ulama. Sebagian besar mereka ingin untuk mendapatkan ilmu dari imam tersebut. Adapun ketika raja datang satu negeri, sebagian mereka acuh tak acuh, sebagian mereka takut. Jangan-jangan saya ditangkap nanti, jangan-jangan saya dituduh begini, saya tuduh begitu, gelisah. Bukan gembira, tapi ketika ulama yang datang mereka gembira semuanya, dan mereka mengharapkan ilmu dari mereka. Ini namanya al-izzah. Laisa syai'un a'zu min al-izzah. Enggak ada sesuatu yang lebih mulia daripada ilmu. Adapun raja-raja, para penguasa, dia memang mengatur manusia. Tetapi para ulama mengatur para raja. Para ulama mengatur para raja. Khamilina azakumullah, jangan dikira bahwa para penguasa itu tidak perlu dan tidak butuh ulama. Sangat amat butuh para ulama untuk menjadi bimbingan. Tergantung bagaimana keadaan mereka dalam masalah lurusnya agama mereka. Kalau agak bengkok, maka cari ulamanya ulama-ulama yang jelek. Tapi kalau agak lurus, mereka akan cari ulama-ulama yang lurus pula. Tapi mereka jelas butuh. Bahkan mereka punya biasanya dewan pertimbangan agung. Apa itu maksudnya? Dewan pertimbangan agung. Maksudnya minta pertimbangan. Kalau raja ingin memutuskan, coba kamu yang punya ilmu bagaimana? Saya mau ngaturin bagaimana? Kalau dia muslim, Islam, dengan Islam yang benar, pasti dia akan minta pertimbangan dari siapa? Para ulama. Maka ulama hukamun alal mulu. Yang menyatakan benar dan salah, ulama. Yang menentukan hak atau batil, ulama. Yang menyatakan ini hak, ini batil, ini sunnah, ini bid'ah, ini halal, ini haram, ulama. Sehingga raja sekalipun, maka akan dikatakan oleh penguasa tadi, apa yang dilakukan oleh raja ini salah, bertentangan dengan qala Allah wa qala Rasul, batil. Apa yang dikatakan oleh penguasa ini benar, karena dia mencocoki Quran dan sunnah. Siapa yang menyatakan salah dan benar? Gak mungkin orang bodoh. Siapa yang menyatakan itu benar, itu salah, itu hak, itu batil, ini halal, ini haram? Para ulama, orang-orang yang berilmu. Sehingga yang menentukan hukum-hukum dengan fatwa-fatwanya, mereka para ulama. Maka ulama di atas para raja. Baik. Kata betul. Terjemahnya juga. Baik. Qala Yahya ibn Mu'az al-Razi. Adapun ucapan Abdul Aswad ad-Du'ali dari kitab Tadkiratus Sami', halaman 24. Ucapan berikutnya tentang ilmu adalah dari Yahya ibn Mu'adz ar-Razi. Qala Yahya ibn Mu'adz ar-Razi rahimahullah. Berkata Yahya ibn Mu'adz ar-Razi rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmatinya. Al-ulama'u أرحم بأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من آبائهم وأمهاتهم. قيل كيف ذلك؟ قال لأن آباءهم وأمهاتهم يحفظونهم من نار الدنيا والعلماء يحفظونهم من نار الآخرة. كتب لي وقت يحيى بن معاذ bahwa para ulama adalah orang yang paling sayang terhadap umat Nabi Muhammad SAW. Yang paling menyayangi umat Nabi Muhammad SAW lebih daripada bapak-bapak mereka dan ibu-ibu mereka. lebih menyayangi daripada bapak-bapak mereka dan ibu-ibu mereka. Demikian kata beliau di awalnya. Titik. Qila, dikatakan, ada yang tanya, kaifa dzalik? Bagaimana bisa demikian? Kaifa dzalik? Bagaimana kok demikian? Kenapa para ulama dikatakan lebih sayang terhadap umat Nabi Muhammad daripada bapak-bapak mereka sendiri, daripada ibu-ibu mereka sendiri? Qal, beliau menjawab, li'anna aba'ahum wa ummahatihim yahfadunahum min narid dunya. Karena bapak-bapak mereka dan ibu-ibu mereka menjaga mereka dari api dunia. Sedangkan para ulama menjaga mereka dari api akhirat. Api akhirat, yakni api neraka. Mana yang lebih bahaya? Api dunia atau api neraka? Hah? Tentunya api neraka. Yang lebih mengerikan, yang lebih berbahaya adalah api neraka. Baik, kalau yang lebih berbahaya adalah api neraka, maka semestinya yang harus lebih diperhatikan bagaimana selamatnya umat ini dari api neraka. Ibu bapaknya memperingatkan dari api dunia. Hati-hati nak, nanti terbakar. Jangan main api, nanti tanganmu terbakar. Jangan main di jalan, nanti kecelakaan, nanti ketabrak mobil, motor. Jangan begini, nanti kamu begitu. Jangan begini, nanti kamu begini. Semuanya urusannya dengan apa? Dunia. Dengan dunia. Sedangkan para ulama menjaga mereka dari api yang lebih berbahaya, yaitu api neraka. Jangan, hada haram, kata para ulama. Wahai kaum muslimin, hadhihi bid'atun muhdatsah. Bahwa bid'ah itu akan menyesatkan. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Semua bid'ah itu dalam neraka. Semua bid'ah itu kesesatan dan semua kesesatan dalam nar. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Ini peringatan-peringatan para ulama. Dari bahaya apa? Dari bahaya api neraka. Ittaqun nar walau bi syiqqi tamrah. Hindarilah api neraka, hindarilah api neraka. Walaupun dengan sedekah sebelah korma. Hadirin a'azakumullah, lihat para ulama memperingatkan manusia dari bahaya api neraka. Jangan ini haram, jangan ini bid'ah, jangan ini kekufuran. Kembalilah kepada tauhid, kembalilah kepada sunnah. Taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Jangan sampai kalian masuk dalam nar. Jangan sampai kalian masuk dalam api neraka. Ini para ulama. Berarti memerhatikan dari sesuatu yang lebih berbahaya. Adapun bapak-bapaknya, ibu-ibunya, biasanya, umumnya, kecuali kalau bapak ibunya kebetulan ulama juga. Kalau bapak ibunya dalam keadaan bukan ulama, biasanya yang diperhatikan hanya dunianya. Hati-hati nak, nanti celaka. Hati-hati nak, nanti terbakar. Jangan main korek api. Jangan main di sana, jangan main begini. Kamu nanti begini, kamu nanti begitu. Semuanya, jangan sampai luka dunia, jangan sampai luka badannya, jangan sampai terbakar. Bagaimana ibu bapak mereka? Yahfadhunahum min nari dunya. Memelihara anak-anaknya dari api-api dunia. Hati-hati kamu terbakar. Tetapi para ulama, yahfadhunahum min nari akhirah. Para ulama memperhatikan dan menyayangi mereka lebih daripada ibu bapak mereka. Karena justru yang diperingatkan adalah yang lebih berbahaya daripada api dunia. Yang lebih berbahaya dari api dunia adalah api neraka. Azabullah di akhirat. Maka ayyuhuma arham. Maka dua golongan mana yang lebih arham? Mana yang lebih penyayang? Mana yang lebih memperhatikan kebaikan-kebaikan manusia? Bapak-bapaknya, ibu-ibunya, atau para ulama? Para ulama. Sehingga kalau kalian menjadi alim, minal ulama, kalau kalian menjadi para pembawa-pembawa ilmu, maka niscaya kalian akan menjadi orang-orang yang merahmat. Menjadi orang-orang yang arham bin nas. Yang menyayangi manusia. Lebih daripada bapak ibu mereka sendiri. Ini juga keutamaan ilmu. Dan keutamaan para ulama. Betul-betul. Manlam yaktub. Qala Hasan Al-Basri rahimahullah. Laula al-ulama Lakhara an-nasu mithla al-baha'im. Berkata Al-Hasan al-Basri rahimahullah, kalau saja tidak karena ulama, niscaya manusia, sara an-nas, niscaya manusia akan menjadi mithla al-baha'im, seperti binatang ternak. Kalau tidak karena manusia, maka kalau tidak karena para ulama, niscaya manusia akan menjadi seperti binatang ternak. Apa perbedaannya manusia dengan binatang ternak? Hah? Apa bedanya? Kalau binatang ternak gak bisa ngomong. Kalau manusia bisa ngomong. Hah? Perbedaannya sedikit. Ngomong mereka punya bahasa sendiri. Mata mereka punya, kamu punya. Mulut mereka punya, kamu punya. Binatang ternak makan, kamu juga makan. Sama kan? Sama. Makan, minum, tidur sama. Ngomong juga dengan bahasanya masing-masing. Ada bahasa Sunda, ada bahasa Cina, bahasa Jepang, ada bahasa binatang. Mereka punya bahasa sendiri. Baik, kalau gitu apa bedanya? Bedanya adalah manusia punya aturan, binatang enggak punya aturan. Iya kan? Yani manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk satu ibadah. Untuk satu perintah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Sehingga perbedaannya, kalau manusia ada perintah ibadah, yaitu diatur oleh Allah dengan hukum-hukum, diatur dengan syariat halal dan haram. Diatur ini boleh, ini tidak boleh. Adapun binatang ternak, mereka tidak terkena beban ibadah, mereka tidak terkena aturan-aturan syariat, maka mereka dalam keadaan tidak punya aturan. Kawin, tinggal kawin. Mau anaknya sendiri, mau bapaknya sendiri, mau kakaknya, enggak peduli. Itu binatang. Makan, pokoknya apa di hadapannya, makan. Enggak tanya ini punya siapa, halal apa haram. Enggak tanya ini milik siapa, boleh apa enggak boleh dimakan. Apakah ini makanan yang halal atau makanan yang haram? Enggak ditanyakan. Enggak ditanya milik siapa, enggak ditanya halal apa haram, enggak ditanya apapun. Pokoknya ada di depan matanya, masak. Iya toh? Apa kambing mau tanya kalau dikasih rumput? Ini punya siapa? Hah? Harta pakai bahasa kambing juga enggak. Baik. Sehingga kalau manusia tidak punya aturan, kalau manusia tidak diberi hukum syariat, misalnya mereka akan seperti binatang. Atau manusia yang tidak mau menerima aturan syariat, maka mereka seperti binatang ternak. Dan ini disebutkan dalam Al-Quran. Allah katakan, Inhum illa kal an'ami barhum adal. Mereka tidak lain kecuali seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Siapa mereka? Ahlul ahwa. Yang mengikuti hawa nafsunya. Pokoknya apa yang saya suka, saya makan. Pokoknya apa yang saya senang, saya ambil. Pokoknya apa yang saya mau, saya kerjakan. Gak tanya hukum halal atau haram. Maka orang ini binatang. Dan yang namanya an'am, binatang ternak, tentunya rendah. Allah katakan mereka orang-orang kafir yang menentang syariat Islam, ahlul ahwa. Allah katakan mereka kal an'ami balhum adal, mereka seperti binatang ternak bahkan lebih sesat lagi. Sekarang pembahasan kedua. Siapa yang membawa ilmu tadi yang menyebabkan manusia tadinya seperti binatang kemudian diberi ilmu, mereka menjadi berilmu. Ketika mereka terbimbing dengan hidayah, terbimbing dengan qala Allah wa qala Rasul, mereka menjadi mulia. Manusia menjadi yang paling mulia. Siapa yang membawa ilmu tadi? Rasulullah SAW mengajarkan dan dibawa oleh para sahabat. Para sahabat mengajarkan, dibawa oleh para tabi'in. Para tabi'in mengajarkan, dibawa oleh yang berikutnya. Maka kata Hasan al-Basri, laulal ulama, kalau tidak karena ulama yang membawakan ilmu pada manusia, lasaran nas kan mislal baha'im. Misalnya manusia akan menjadi seperti binatang ternak. Kalau enggak ada ulama, mau apa manusia? Ini halal apa haram, enggak tahu. Mau tanya ulama, enggak ada ulama. Jadi apa? Jadi binatang ternak. Tidak punya aturan, enggak punya hukum, enggak ngerti halal haram, enggak tahu ini boleh atau tidak boleh. Pokoknya apa yang dia suka, dia ambil. Apa yang dia mau, dia makan. Apa yang dia senang, dia kerjakan. berarti seperti binatang ternak. Laulal ulama la saran nas mithla al bahaim. Kalau saja bukan karena para ulama, niscaya manusia akan menjadi seperti binatang ternak. Fanabidina azakumullah. Ini ucapan-ucapan para ulama tentang ilmu yang tentunya menunjukkan bahwasanya orang yang dibimbing dengan ilmu akan mulia. Karena ilmu adalah sesuatu yang mulia. Laisa syai'un a'azzu min al-'ilm. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia daripada ilmu. Sholatu wa sholamu 'alaihi. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.